إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tafsir bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai pada qawlihi ar-rahman ar-rahim. Qawluhu ar-rahman ar-rahim. Ucapan musannif ar-rahman ar-rahim pada bismillahirrahmanirrahim. Qala ibn Jarir. Kata Ibn Jarir, haddathani As-Siri Ibn Yahya, qala haddathana Uthman Ibn Zufar, qala sami'tu Al-Arzumi, yaqulu Ar-Rahman bijami'il khalqi, wal-Rahim bil-mu'minin. Rahman dengan Rahim, sama-sama diambil dari kata Rahmat. Sama-sama diambil dari kata Rahmah. Tetapi diriwayatkan di sini oleh Ibn Jarir, dari Salaf, bahwa makna Rahman a'ammu minar Rahim. Makna Rahman lebih umum daripada Rahim. Karena Rahman bi jami'il khalq. Allah Maha Rahmat kepada seluruh makhluknya. Adapun Rahim bil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Demikian disebutkan dalam ayat. Dan bahwasanya Allah terhadap orang beriman Rahim. Wasaqa bi sanadihi, dan disebutkan sanadnya sampai kepada Abi Sa'id, yani Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Isa ibn Maryam qala Ar-Rahman Rahmanul Akhirah wa ad-dunya war-Rahim Rahimul Akhirah. Disebutkan dalam beberapa jalan dari ujung hadis Jibril, tetapi hadisnya sangat dhaif sekali, sangat lemah sekali. Ala kulli hal, kita baca saja sardan, tapi tidak jadikan sebagai sandaran hujjah, karena riwayatnya dhaif. Kita katakan saja dengan siyaq at-tamrid. Qila, dikatakan bahwa Rahman adalah Rahmanul Akhirah wa dunya. Rahmat akhirat dan rahmat dunia. Sedangkan Rahim khusus akhirat. Baik, kalau kita lihat, apakah sama dengan yang tadi? Mirip. Kalau tadi, bahwa Rahman a'ammu, lebih umum dari siapa yang diberi rahmatnya. Kalau Rahman secara umum, rahmat pada seluruh alam, sedangkan Rahim, rahmat pada kaum mukminin. Yang kedua ini pun, Ar-Rahman, Rahmanul Akhirah wa dunya, rahmat akhirat dan dunia. Artinya umum. Di dunia maupun di akhirat. Tetapi Rahim khusus di akhirat. Tapi siapa yang mendapatkan rahmat di akhirat? Mukminin, kafirin, atau kedua-duanya? mukminin saja. Kalau orang kafir mendapatkan azab dalam nar. Berarti yang pertama dengan yang kedua mirip. Bahwasanya Ar-Rahman a'am, lebih umum kaitannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wasmuhu Allah Ta'ala, namanya adalah Allah. Dalun ala kaunihi ma'luhan ma'buda, menunjukkan keadaannya ma'luhan ma'buda, yang diilahkan, yang diibadahi. Ya lahuhu al-khalaiq, yang dipertuhan, yang diibadahi oleh seluruh makhluk-makhluk. Mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an, dengan kecintaan, dengan pengagungan, dengan ketundukan. Wa mafza'an ilaihi fil hawa'ij wa nawa'ib, dan dengan kembali kepadanya dalam segala hajat-hajat mereka dan segala macam yang menimpa mereka. Wa dhalika mustalzimun likamali rububiyyatihi wa rahmatihi. Kalau demikian, berarti suatu kemestian bahwa yang diibadahi dan disembah mesti memiliki kamal rububiyyah, kesempurnaan sifat rububiyyah, dan kesempurnaan sifat rahmat. Kesempurnaan sifat rububiyah, yakni yang memiliki, yang memelihara, yang mengatur, yang menentukan, ini sempurna. Warahmatihi, dan rahmatnya juga harus sempurna. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berhak diibadahi. Zat yang berhak diibadahi sudah semestinya memiliki rububiyah yang sempurna dan memiliki rahmat yang sempurna. Al-mutadamminataini likamalil mulki, yang keduanya mengandung kesempurnaan kepemilikan dan kesempurnaan pujian. Wa ilahiyatuhu wa rububiyyatuhu wa rahmaniyyatuhu wa mulkuhu mustalzimun li jami'i sifati kamalih. Sedangkan keilahannya, sifat rububiyahnya, sifat rahmaniyahnya, dan sifat mulkihi, semuanya mengharuskan bahwa zat tersebut memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna. Li jami' sifati kamalih. Mengharuskan atau sudah semestinya memiliki sifat-sifat yang sempurna. Idza yastahilu thubutu dzalika liman laisa bihayy. Karena tidak mungkin akan ada sifat-sifat tadi, sifat ilahiyah yang diibadahi, sifat rububiyah yang memiliki dan mengatur alam semesta, sifat rahmaniyah yang maha rahmat, maha pengasih, maha penyayang, wa mulkihi sifat kepemilikan dan kerajaan, itu semua yastahil subutu dalik, mustahil akan ada sifat itu liman laisa bihai, pada zat yang tidak hidup. Tak mungkin. Berarti otomatis mesti memiliki sifat hai. Demikian pula tidak akan terwujud sifat-sifat tadi, empat sifat yang besar tadi, uluhiyah, rububiyah, rahmaniyah, wa mulkiyah. La yumkin atau yastahil thubutu dhalika liman laysa bisami'. Bagi zat yang tidak memiliki pendengaran, tak mungkin. Atau yang tidak memiliki penglihatan, wala basir, wala qadir, atau tidak memiliki penglihatan, enggak memiliki kemampuan, wala mutakallim, atau yang tidak berbicara, wala fa'alun lima yurid, dan tidak memiliki pula sifat maha melakukan apa yang dikehendaki, wala hakimin fi aqwalihi wa af'alihi, dan tidak mungkin pula akan terjadi sifat-sifat tadi pada zat yang tidak hakim dalam ucapannya dan perbuatannya. Tidak mungkin. Berarti benar apa kata Ibnu Qayyim tadi, bahwasanya sifat ilahiyahnya, sifat rububiyahnya, sifat rahmaniyahnya, sifat mulkiyahnya mengharuskan kalau zat tersebut memiliki sifat-sifat yang lainnya yang maha sempurna. Sifat hidup, sifat mendengar, sifat melihat, sifat qadir, qudrah, sifat kalam, sifat fa'alu lima yurid, sifat hakim fi af'alihi wa aqwalihi. Harus demikian. Taifa sifatul jalali wal jamal, maka sifat keagungan, ketinggian, keindahan, ini akhassu bismillah, ini lebih khusus dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Karena Allah yang diibadahi otomatis menunjukkan keagungannya dan ketinggiannya. Wa sifatul fi'li wal qudrati wa tafarrudi bidurri wal naf'i wal ata'i wal man'i wa nufudil masyiah wa kamalil quwah wa tadbiri amril khaliqah akhassu bismir rab. Adapun sifat perbuatan Allah dan kekuasaannya untuk berbuat apapun dan kesendiriannya dalam menentukan madarat dan manfaat dan kesendiriannya, keesaannya dalam menentukan pemberian atau tidak memberi dan sifat kehendaknya dan kesempurnaan kekuatannya dan pengaturannya pada seluruh alam itu terkandung secara khusus dalam nama Rabb. Kalau dikatakan Rabb, maknanya terkandung dalamnya semua sifat tadi. Apa makna Rabb? Yang memiliki, yang berkuasa, yang menentukan, yang mengatur, yang berhak memberi atau tidak memberi, yang berhak menentukan manfaat dan mudarat, yang mengatur seluruh alam, itu akhassu bismi Rabb. Tayyib, sifatul ihsan, sifat kebaikan. Waljud, pemberian. Wal birri wal hanan, kebaikan dan kasih sayang. War raf'ah war ra'fah wal lutf, kelembutan. Maha kasih dan sayang, itu semua akhassu bismirrahman. Maka itu lebih khusus dalam nama Ar-Rahman. Terkandung lebih khusus pada makna Ar-Rahman. Wa qala rahimahullah aidan, berkata juga Ibnu Qayyim rahimahullah, Ar-Rahmanu dalun ala sifatil qa'imah bihi subhanah. Ini berarti apa yang berkait dengan pembahasan kita dalam ucapan Ibnu Qayyim adalah kalimat terakhirnya. Sifatul ihsan, sifatul jud, sifatul birri, wal hanan, wal ra'fah, wal lutf, itu adalah terkandung dalam makna Ar-Rahman. Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imah bihi subhanah. Ar-Rahman menunjukkan atas satu sifat yang tegak pada dirinya subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sedangkan Rahim menunjukkan keterkaitannya dengan al-marhum, dengan yang dirahmati. Berarti kalau disebutkan tanpa menyebutkan marhumnya, kalau disebutkan nama Allah tanpa dikaitkan dengan siapa yang dirahmati, maka kita menyebutnya dengan nama Ar-Rahman. Allah dalam Maha Rahmat. Secara am, secara umum. Tidak bicara siapa yang dirahmati. Allah Maha pemberi rahmat pada siapapun. Baik. Tetapi kalau dibicarakan ta'alluqiha bil marhum, kalau dibicarakan kaitannya dengan yang dirahmati, biasanya memakai kata Rahim atau memakai nama Rahim. Tidak memakai Ar-Rahman. Sehingga tidak ditemukan kalimat bil mu'minina rahmana. Yang ada bil mu'minina rahima. Kan disebutkan siapa yang dirahmatinya itu mu'minin. Maka dikatakan bil mu'minina rahima. Ada lagi dengan dhamir. Innahu bihim rahima. Allah Maha Rahmat pada mereka. Tetapi kalau mutlakan tanpa disebut marhumnya siapa yang dirahmati, maka biasanya disebut dengan kalimat Ar-Rahman. Allamal Quran, enggak dibicarakan kepada siapa memberi rahmat, tetapi sifat yang qa'imah bidatihi, sifat yang tegak pada zatnya, pada dirinya. Allah Maha Rahmat. Qala wa idza aradta fahma hadza fata'ammal qawluhu ta'ala. Kalau kau ingin memahami makna ini, maka perhatikanlah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan bahwasanya terhadap orang mukmin dia Maha Rahim. Atau innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya dia terhadap mereka raufur rahim. Tidak dikatakan raufur rahman. Wa lam yaji'u qat rahmanun bihim. Tidak pernah datang sama sekali. La fil ayah wa la fil hadis. Kalimat rahmanun bihim. Kalimat rahman kemudian dikaitkan dengan maf'ulnya, dengan ma'mulnya yang dikenai rahmat. Tidak pernah disebutkan dengan rahmanun bihim. Tetapi kalau dikaitkan dengan marhumnya, biasanya rahimun bihim. Atau bihim ra'ufur rahim. atau bil mu'minina rahima. Wa qala, dan berkata rahimahullah, inna asma'ar rabbi ta'ala hiya asma'un wa nu'ud. Perhatikan ucapan ini, bahwa asma'ur rabb, nama-nama rabb ta'ala, hiya asma'un wa nu'ud, dia merupakan nama-nama dan sekaligus sifat-sifat. Wa hadha aqidatu ahli sunnah. Ini aqidah ahli sunnah, pemahaman ahli sunnah. Berbeda dengan pemahaman Jahmiyah wa man ma'ahu. Berbeda dengan Jahm bin Safwan wa man tabi'ahu. Yang menyatakan bahwa sifat, bahwa nama-nama tidak mengandung sifat. Dan Jahm bin Safwan menolak seluruh sifat-sifat. Na'udzubillah. Para ulama mengkafirkan Jahm bin Safwan. Yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rahman, Rahim, diterima oleh mereka. Tapi bila rahmat, tidak memiliki sifat rahmat. Namanya diterima Rahman, namanya diterima Rahim, tetapi dikatakan oleh mereka tetapi tidak memiliki sifat rahmat. Allah Sami', tapi tidak memiliki sifat Sama'. Allah Basir, tetapi tidak memiliki sifat Basar. Allah Qadir, tapi tidak memiliki sifat Qudrah. Benar kata orang Badu, yang ketika duduk sekali saja di majlisnya Jahm bin Safwan, belum selesai kajiannya dia pergi. Sambil mengucapkan syair. Laqad junna Jahmun, id yusammi ilahahu, basirun bila basar, sami'un bila sam'a. Sungguh telah gila Jahm. Ketika mengatakan Allah basir tanpa basar, Allah alim bila ilm, Allah sami' bila sam'a, ila akhiri al-bait. Sampai akhir syair beliau. Syair orang Badui tadi. Badui ngerti betapa sesatnya Jahm bin Safwan. Sampai dikatakan laqad junna Jahmun. Sungguh Jahm bin Safwan telah gila. Ketika menamakan Allahnya Qadirun bila Qudrah, Alimun bila ilm. Apakah mau, kata si Badui ini, apakah mau bapakmu wahai Jahm, saya katakan pandai tanpa kepandaian, alim tanpa keilmuan, maha mendengar tanpa pendengaran. Maukah aku katakan bapakmu seperti itu? Menunjukkan kalau kesesatan Jahm bin Safwan diketahui walaupun oleh orang awam, Badu, tetapi ahli sunnah meyakini bahwa nama-nama Allah mengandung sifat-sifat. Nama Rahman mengandung sifat rahmat. Nama Sami' mengandung sifat sama' ila akhirihi. Hiya asma'un wa nu'utun. Dia nama-nama dan sifat-sifat sekaligus. Fa'innaha dallatun ala sifati kamalihi. Maka semuanya menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya. Fala tanafa fiha bainal alamiyah wal wasfiyah. Maka tidak bertentangan antara al-alamiyah wal wasfiyah. Tidak bertentangan antara nama-nama itu alam, alamiyah, wal wasfiyah, dan sifat-sifat. Tidak bertentangan. Allah memiliki sifat qudrah. Allah memiliki sifat sama', Allah memiliki sifat rahmat, Allah memiliki sifat, tidak bertentangan dengan alamiahnya, dengan nama-namanya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Semua mengandung sifat-sifat. Berarti tidak bertentangan, fala tatanafa bainal alamiyah wal wasfiyah. Enggak bertentangan antara alamiah dengan wasfiyah. Ar-Rahman ismuhu ta'ala wa wasfuhu. Maka kata Rahman, nama Rahman itu nama dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengandung sifatnya. Ismuhu wa wasfuhu. Fa min haythu huwa sifah jara tabi'an lismillah. Kalau dia sedang dipakai sebagai sifat, maka biasanya mengiringi nama Allah Subhanahu wa taala. Tabi'atan lismillah, mengikuti nama Allah. Kalau dikatakan Allahur Rahman. Allahur Rahman maknanya Allah yang memiliki sifat rahmat. Baik, berarti sedang dipakai sebagai wasfan, sebagai sifat. Wa min haitsu huwa ismun, ahwa ismun, di mana dia sebagai isim. Warada fil Qur'ani ghaira tabi', maka akan disebutkan tanpa mengikuti lafaz Allah, tanpa mengikuti nama yang lain. seperti ketika disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Apa maknanya? Tidak sedang mensifati, tapi sedang menyebutkan nama. Bahwa Ar-Rahman, zat yang namanya Rahman, mengajarkan Al-Quran. Menciptakan manusia. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ila akhirihi. Tetapi kalau mengiringi nama Allahur Rahman, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang Maha Rahmat. Di sini baru sebagai wasfan. Sebagai wasfan. Adapun kalau sendirian, bal murudul ism al alam, maka dia tersebut sebagai nama, sebagai alam, seperti ucapan Allah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maknanya Ar-Rahman adalah nama Allah. Bahwa yang namanya Rahman ada di atas arsy-Nya, istawa. Artinya Allah yang Maha Rahman. Intaha. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, alhamdulillah. Ya, setelah bismillahirrahmanirrahim, kata musannif, alhamdulillah. Wa ma'nahu thana bil kalami alal jamil. Ini sanjungan dengan ucapan atas perkara yang indah, yang bagus. Ala wajhi ta'zim, dengan sisi pengagungan. Fa mauridul lisan wal qalb. Pemuriduhu al-lisan wal-qalb. Yang namanya sana, tempatnya ada di lidah dan di hati. Sana, sanjungan, itu di lidah dan di hati. Artinya dalam ucapan di mulut kita, alhamdulillah, dan juga di hati kita meyakini bahwa Allah sangat layak untuk dipuji, dan pujian hanya berhak bagi Allah SWT. Dengan hati dan lisan. Beda dengan syukur. Adapun syukur yakunu bil lisani wal janani wal arkan. Adapun syukur dengan lisan juga, dengan hati juga, dan dengan arkan juga. Al janan qalb wal arkan. Berarti bagaimana syukur? Syukur itu mengucapkan di lidah alhamdulillah, meyakini dalam hati semua ini dari Allah, dan dengan perbuatan dia amalkan semua apa yang Allah berikan sebagai kenikmatan tadi di jalan Allah. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai ala Dawud sebagai syukur. Berarti kalau syukur termasuk amalan. Tapi kalau sana saja, sanjungan untuk pujian hanya di lidah dan di hati saja. Fahuwa a'ammu minal hamdi muta'alliqan wa akhassu sababan. Lianahu yakunu fi muqabalatin ni'mah. Maka dia a'ammu minal hamdi. Maka syukur lebih umum sifatnya dari alhamd, dari sisi keterkaitannya. Lebih umum mana? Syukur dengan sana. Ayyuhuma a'ammu muta'alliqan. Mana yang keterkaitannya lebih luas? Syukur. Karena syukur berkaitan juga dengan amalan. Lidah, hati, dan amalan. Tapi kalau sana, pujian hanya di lidah saja dan hati. Tetapi dari sisi lain, dari sisi sebab, akhas. Dari sisi sebab, akhasu sababan. Lebih khusus sebabnya. Kalau pujian, dengan sebab apapun, keadaan apapun, tetap puji. Tapi kalau syukur, dalam keadaan ketika dia mendapatkan kenikmatan, kenikmatan. Lianau yakunu fi muqabalatin ni'mah. Karena syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kenikmatan. Apa yang kita lakukan? Hah? Syukur atau sana? Kedua-duanya berarti di sini. Ketika mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur dan memuji. Bersyukur dengan memuji. Iya kan? Tapi ketika dalam keadaan memuji, memuji Allah SWT, apa keterkaitannya dengan apa memuji Allah? Dengan lidahnya dan dengan hati. lisan. Dengan apa bersyukur? Kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Dengan lisan, dengan hal, dan dengan amal. Ayuhuma a'am. Mana lebih umum berarti? Dalam masalah keterkaitannya. Sana atau syukur? A'am yang lebih umum, syukur. Karena syukur berkait dengan lidah, berkait dengan hati, berkait pula dengan amalan-amalan anggota badan. Tetapi dari sisi sebabnya, kapan kita memuji? Kapan kita memuji Allah SWT? Ala kulli halin. Dalam segala keadaan kita memuji Allah. Keadaan baik maupun keadaan buruk. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kapan kita syukur? Muqabil an-ni'mah. Baik. Ayuhuma a'am. Mana yang lebih umum sekarang? Dari sisi sebabnya. Sana atau syukur? Sana. Ini lebih a'am. Tapi dari taluknya, ini yang a'am. Bagaimana ini? Apa kita katakan? Kita akan katakan dengan istilah umumun wa khususun min wajhin. Umumun wa khususun min wajhin. Min wajhin. Yani, min wajhin dari beberapa sisi. Berbeda. Dia umum wa khusus dari dua sisi. Dari sisi ini yang a'am. Dari sisi sebab ini yang a'am. Baik. Kalau umumun wa khususun mutlak, maka sesatu bagian di dalam bagian yang lain. Ini umum, ini khusus di dalamnya. Baik. Nanti insyaallah akan ketemu lagi istilah-istilah seperti itu. Walhamdu a'ammu sababan wa akhassu mauridan. Maka yang namanya alhamd atau sana sama dengan sana. Pujian itu a'ammu sababan. Sebabnya lebih umum. Yani dalam keadaan apapun. Ala kulli halin. Dapat nikmat memuji Allah, dapat musibah juga memuji Allah. Tapi wa akhassu mauridan, tapi lebih khusus sumbernya dari mana? Lebih khusus karena hanya pada lidah dan pada hati. Tidak termasuk anggota badan. Li'annahu yakunu fi muqabalati ni'mah wa ghairiha. Kenapa am? Sebabnya karena dia namanya pujian, yakunu fi muqabalati ni'mah, terjadi pujian tadi ketika mendapat nikmat wa ghairiha ataupun selainnya. Mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan juga memuji Allah. Fa bainahuma umumun wa khususun min wajhin atau umumun wa khususun wajhi. Yajtami'ani fi maddah wa yanfaridu kullu wahidin 'anil akhar fi maddah. Dia berkumpul pada satu keadaan dan terpisah masing-masingnya dalam keadaan yang lain. Seperti ini gambarannya. Umumun wa khususun min wajhin. Kadang bersama-sama di sini. Kalau kita mendapatkan nikmat, ada pujiannya dan syukurnya bersama-sama. Tapi ketika mendapatkan kesusahan-kesusahan, syukurnya tidak. Tetapi kita memuji Allah tetap ala kulli hal. Demikian pula ketika kita memuji dengan hati dan lisan, tidak dengan amalan. Tapi ketika syukur dengan hati dan lisan dan amalan. Baik. Berarti amalan khusus pada syukur. Memuji ketika keadaan susah ini khusus pada sana. Baik. Kembali pada kitab. Qala al-musannif rahimahullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata musannif, dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Syarahnya, asahhu ma qila fi makna shalah. Yang paling sahih dari apa yang diucapkan oleh para ulama tentang makna salatullah ala 'abdi. Kan kalimatnya sallallahu ala Muhammad. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa itu maknanya bersalawat? Makna salatullah ala abdih, makna salawat Allah pada hambanya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, dan ini asah, yang paling sahih adalah apa yang disebutkan oleh Bukhari rahimahullah dari Abu Aliyah. Qala salatullahi sanauhu alaihi indal malaikah. Bahwa salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan seluruh malaikat-malaikat. Jadi bukan salat, salawatnya Allah berarti doa. Kalau secara lugatan, salah artinya doa. Salla yusalli. Kalau Allah dikatakan berdoa, berdoa pada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai, ala kulli syai'in qadir. Allah fa'alu lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Allah tidak butuh pada siapapun. Baik. Berarti apa makna salatullah ala abdih? Salawat Allah pada hambanya adalah sanjungan Allah, pujian Allah. Allah membanggakan dan memuji hambanya di hadapan seluruh penduduk langit. Ini demikian diriwayatkan dari Abu Aliyah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam Fathul Bari. Wa qarrara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa nazarahu fi kitabih Jala'ul Afham. Ibnu Al-Qayyim juga menetapkan yang demikian dan dibela oleh beliau dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil dalam kitabnya Jala'ul Afham dan juga dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Bahwasanya salatullah ala abdihi adalah tsana'uhu. Bahwa salawat Allah maknanya pujian Allah kepada hamba-hambanya. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, wa qad yuradu biha ad-du'a. Salawat atau salah kadang-kadang bermakna doa. Kama fil musnad an Ali, sebagaimana dalam musnad dari Ali bin Abi Thalib, secara marfu', al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat-malaikat bersalawat kepada salah seorang kalian selama dia di tempat salatnya. Apa salatnya malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Berarti mana salawat? Doa. Malaikat bersalawat kepada salah seorang kalian ketika kalian ada di tempat salatnya. Selama masih ada tempat salatnya, malaikat terus bersalawat. Dengan mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamuhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamuhu. Berarti salawatnya malaikat adalah doa, mendoakan maghfirah dan rahmat. Baik, itu salawatnya malaikat. Berarti bagaimana salawat kita? Salawatnya Allah penyanjung hambanya, rasulnya di hadapan seluruh penduduk langit. Salawatnya malaikat doa. Bagaimana salawatnya kita? Salawatnya kita meminta agar Rasulullah SAW diberi salawat Allah Taala. Maka dikatakan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, kita bersalawat. Apa salawatnya kita? Salawatnya kita dalam mengharapkan agar Rasulullah SAW mendapatkan maqaman mahmuda, mendapatkan kedudukan yang mulia, yang terpuji nanti di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan puji dia di hadapan seluruh penduduk langit. Dan ini yang kita doakan Rasulnya dengan itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ila akhirih. Taib wa qawluhu wa ala alihi. Setelah bersalawat kepada Nabi, juga bersalawat ala alihi. Perlu catatan di sini, bahwa dengan ini kita mendapatkan faedah penting bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam bukunya, dalam tulisan tangannya, beliau menyebutkan setelah basmalah dan alhamdulillah, beliau menyebutkan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini dalil, bukti bahwa apa yang dikatakan oleh mereka ahlul bid'ah yang menuduh Wahhabi, menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Wahhab tidak pernah bersalawat, kata mereka. Anti salawat, enggak pernah bersalawat. Faha ulai kadzabun. Mereka berdusta. Karena kita lihat sendiri dalam tulisannya, dalam bukunya, bahwa beliau bersalawat kepada Nabi dan keluarganya dan juga pada para sahabatnya. Wassalamu tasliman katsira. Qala wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Kalimat al bisa bermakna keluarganya, bisa bermakna pengikutnya. Ay atba'ihi ala dinih. Yani pengikutnya di atas agamanya. Nas alaihi al-imamu Ahmad huna. Imam Ahmad menyebutkan secara nas bahwa makna al adalah pengikut-pengikutnya yang mengikuti di atas agamanya. Dan ini ikhwan fillah na'azakumullah biasanya termasuk yang disebut. Perhatikan sini. Termasuk yang disebut artinya Ali Ibrahim. Siapa Ali Ibrahim? Keluarganya Ibrahim. Ibrahimnya masuk enggak? Ini maksud saya yang disebut. Yang disebutnya ini masuk enggak di dalamnya? Yang benar adalah masuk di dalamnya. Ali Ibrahim adalah Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Al Imran adalah Imrannya dan juga para pengikut-pengikutnya. Ali Imran. Sehingga Wallahu ta'ala alam ketika menyatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan Allahumma salli ala ali Muhammad, maknanya sama, bahkan lebih ringkas yang kedua. Sebagaimana dalam lafaz-lafaz salawat disebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu adalah lafaz yang tidak disebutkan dua kali tapi sebutkan satu saja. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Enggak mengatakan ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi menyebutkan langsung wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim termasuk di dalamnya. Walaupun tidak disebut di awal, cukup. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah. Wa alaihi aktsarul ashab. Dan ini, pendapat ini yang di atasnya seluruh atau kebanyakan para ashab. Al-ashab ini ashabu Imam Ahmad. Para ulama, para tokoh-tokoh dari mazhab Hanabilah, mereka semua berpendapat atau kebanyakan mereka berpendapat bahwa al maknanya adalah pengikut-pengikutnya, bukan keluarganya saja. Sehingga tidak terkena mereka-mereka yang kafir dari keluarganya. Tidak terkena mereka yang kafir dari keluarganya. Kalau dikatakan keluarganya, maka terpahami atau zahirnya seluruh keluarga. Tapi kalau wa alihi bermakna wa atba'ihi dan pengikut-pengikutnya, yakni pengikut-pengikutnya dari kalangan keluarganya maupun dari kalangan yang lain. Ini pendapat Imam Ahmad dan para ashabuhu. Wa ala hadza fayashmulu sahabah. Dengan itu berarti mencakup juga para sahabat di dalamnya. Dan termasuk juga selain mereka dari kalangan mukminin di dalamnya. Termasuk seluruh orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Intaha. Qala al-musannif rahimahullah taala kitab at-tauhid. Sampai sini ada pertanyaan? Perlu kita niatkan bahwa amalan-amalan kita seluruhnya dalam rangka syukranillah. Rasulullah SAW salat qiyamul lail dengan panjang sampai bengkak kakinya, sampai kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa sampai seberat itu? Bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Iya. Terus kenapa sampai seperti itu? Dijawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah sebaiknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Berarti apa yang dikerjakannya adalah syukran. Sebagai syukur pada Allah. Semakin dia dimudahkan beribadah, semakin syukur pada Allah Ta'ala. Enam. Makanya dengan niyah, kata Ibn Rajab, pahala bisa berbeda. Nilai bisa berbeda. Ibadah bisa semakin besar atau semakin kecil. Karena masalah niyah. Subhanallah. Seorang yang salat niat mengerjakan kewajiban dapat pahala. Tapi mereka yang melaksanakan kewajiban dalam rangka syukur pada Allah Ta'ala, dalam rangka miskin hatinya penuh dengan kecintaan pada Allah, ya lain nilainya. Ini segera selesai, alhamdulillah selesai. Seakan-akan beban tertunaikan. Ya dapat pahala, tapi kecil, beda dengan yang tadi. Yang betul-betul syukran lillah, wa mahabbatan lillah, wa ta'ziman lillah. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan lain. Kalau pas kita sedang sholat, kan membaca Al-Fatihah. Nah. Sana, sana. Jelas itu sana. Memuji Allah SWT. Benar. Sebab, dalam keadaan apapun kita sholat. Dalam keadaan apapun kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau syukur itu, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, kita syukur. Gitu.